Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alim ulama, ceri pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita masuk pada hadis yang ke-14. Pertemuan malam yang ke-15. Sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau bapak ibu membaca kitab Sahih Al-Bukhari, lalu setelah disebutkan sanad-sanad nama-nama orang dari Imam Bukhari, Imam Bukhari mendapatkan dari Abdullah bin Maslamah, mendapatkan dari Malik bin Anas, Malik bin Anas dari Abu Zinad, Abu Zinad dari Al-A'raj, Al-A'raj dari Abu Hurairah. Ada kadangkala nama sahabatnya Anas bin Malik, ada pula Sayyidatuna Aisyah, kadang Abdullah ibnu Mas'ud. Tapi nanti ada tiba-tiba ketemu An Abdillah, tak ada disebut nama bapaknya. Maka kalau disebut Imam Bukhari Abdillah sebelum Nabi, itu berarti yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Padahal ada empat lagi yang pakai nama Abdullah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair. Ini disebut dengan empat Abdullah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair. Kenapa yang Abdullah empat ini selalu tidak dipakai Abdullah, tapi selalu dipakai Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amr bin As, Ibnu Zubair? Karena yang empat ini sebaya, umurnya lebih-lebih kurang saja. Ketika Nabi SAW meninggal, Abdullah bin Umar berumur 20 tahun, 18, 19, 20 tahun. Abdullah bin Abbas 15 tahun. Abdullah bin Amr bin As sekitar 20 tahun, sebaya. Sedangkan Abdullah ibnu Mas'ud lebih senior, lebih tua dari mereka. Maka ada perbedaan, walaupun namanya sama-sama Abdullah. Mana tahu nanti pas baca hadis ketemu An Abdillah, Abdullah mana ini? Datang orang bertanya, kalian belajar hadis setiap Senin malam Selasa di Masjid Raya? Ya. Ini Abdullah, ini Abdullah mana? Abdullah kan banyak. Entah, pokoknya Abdullah lah. Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud inilah yang pernah membacakan Quran, Nabi mendengar. Biasanya Nabi membaca, orang mendengar. Ini hebat. Dia disuruh Nabi baca. Maka dia salah seorang pakar Al-Quran, hafiz Al-Quran, ahli qiraat, faqih, alim, mujtahid di kalangan sahabat Nabi, senior. Iqra, kata Nabi, baca Abdullah bin Mas'ud. Aqra wa alayka wa alayka unzal. Bagaimana mungkin aku membacakan Al-Quran padahal Quran ini diturunkan pada engkau ya Rasulullah? Tengok adab dia. Pandang adab Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Tak layak aku membacakan Quran di hadapan engkau, karena Quran ini diturunkan Allah kepada Jibril, Jibril membawa kepada engkau ya Rasulullah. Nabi tetap menyeru, iqra, baca. Akhirnya dia pun membaca. Nabi mendengar. Sunnah mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi nanti kalau ada orang membaca Quran, kita dengar baik-baik. Wa idza quri'al Quran. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu. Dengar diam. Wa ansitu, jangan bercakap. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Dibacakan di rumah, turun rahmat ke rumah. Dibacakan ke kuburan, turun rahmat di kubur. Dibacakan di jalan, turun rahmat. Di mana-mana tempat buka. Dulu orang buka Quran kecil, kemana-mana buka Quran. Zaman sekarang sudah berubah, download Quran digital. Kayak kadang kita selalu suuzon sama orang, ini udah tua main-main HP juga lagi. Rupanya begitu kita dekat, astagfirullah, dia baca Quran, bukanya Quran digital. Dia pun buka Quran tuh kita, waktu kita udah dekat. Tadi main juga dia. Sama-sama salah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka baca Quran, mendengarkan Quran. Ada kalanya orang mendengar kita membaca, ada kalanya kita membaca orang mendengar. Lalu kemudian sampailah pada saat ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Apa kata Nabi? Hasbuka, enough, cukup. Cukup Abdullah bin Mas'ud, berhenti di situ. Fa idza 'ainahu tadhrifan, menggenang air mata Nabi, nampak mau meleleh jatuh ke bawah. Tadhrifan, hampir menetes jatuh ke bawah. Kenapa Nabi hampir menangis? Karena ayat itu bercerita tentang fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Bagaimana nanti ketika kami datangkan setiap umat bergerombol berkelompok dan setiap nabi menjadi saksinya. Bani Israel, Nabi Musa. Kalangan Nasrani, Nabi Isa. Lalu kemudian umat kaum wa ila Madian akhahum Syuaiba, orang Madian Nabi Syuaib. Wa ila Adin akhahum Huda, kaum Ad Nabi Hud. Wa ila Samud akhahum Saliha, kaum Samud ada Nabi Saleh. Ketika semua kelompok-kelompok ada nabinya masing-masing sebagai saksi, wajib nabika, engkau ya Muhammad, wajib nabika ala haula'i syahida, dan engkau menjadi saksi untuk mereka semua. Satu nabi jadi saksi bagi umatnya. Ya Allah, sudah kusampaikan Islam ini kepada mereka, sudah kusampaikan tauhid akidah ini kepada mereka, dan setiap nabi-nabi itu nanti yang menjadi saksinya adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Meleleh air mata Nabi, mengenang kejadian peristiwa itu nanti. Itulah maka disunnahkan meneteskan air mata, membaca maupun mendengarkan bacaan Quran. Kadang Syekh Abdurrahman Sudais diulangnya beberapa kali. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Menetes air mata imam, mengenang makna ayat itu. Bagaimana nanti kita di padang mahsyar, istri tak nampak, anak tak ada, tetangga, sahabat, kerabat berkumpul dari mulai Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli, sampai pada puncaknya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad ji'tumuna furada, kamu akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu kau kuciptakan sendirian, lahir dari perut ibumu sendirian, datang ke alam dunia ini sendirian, maka kau pun akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala sendirian. Pada saat itu terbayanglah akan datang orang memberi syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapat syafaat insyaallah. Ketika membayangkan peristiwa yang amat sangat menakutkan, menyedihkan itu, bercampur antara haru, antara rindu dengan Nabi, antara ketakutan menghadapi sakaratul maut, maka orang bisa menangis, melelehkan air mata. Saya ceramah ke salah satu daerah, arah ke Lipat Kain, Kampar Kiri, masuk ke dalam. Ustaz Somad, iya Pak, sudah tua bapak-bapak. Saya setiap sholat membaca ayat menangis. Kalau saya jadi imam, saya menangis. Kalau saya dengar orang baca ayat, saya menangis. Orang mengatakan saya ini sakit. Apa pendapat Ustaz? Memang itulah yang baik Pak. Bapak meneteskan air mata, berarti hati Bapak sehat, berarti jiwa Bapak, ruh Bapak hidup. Karena ketika mendengarkan ayat, lembut hati. Tapi orang mengatakan saya sakit. Mereka lah yang sakit. Rupanya, kalau terlalu banyak orang gila, orang waras itu pun ragu tentang kewarasannya. Yakinkan dirimu, kalau kau menangis meneteskan air mata, berarti hatimu lembut. Karena kata Nabi, bacalah Quran dan tabaku, menangislah. Fabeku, menangislah. Kalau kau tidak bisa menangis, buat dirimu bersedih, menangis. Tepat pada ayat-ayat azab. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana absarna, ya Allah, mata kami sudah menengok azab. Wasami'na, telinga kami sudah mendengarkan teriakan pekikan orang yang ada dalam neraka jahanam. Farji'na, balikkan kami lagi ke dunia. Na'mal saliha, kami ingin beramal saleh. Inna muqinun. Menangis ini. Selesai sholat, kenapa Pak Imam menangis tadi? Lupa ayat sudah itu. Lalu itulah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Selanjutnya bunyi hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi berkata. Qala, bukan qala. Qala, Nabi berkata. La yahillu damu mri'in muslim. La, tidak. Yahillu halal, tidak halal. Kalau tak halal berarti haram. Kalau perintahnya kuat, wajib. Kalau perintahnya tak kuat, sunat. Kalau larangannya kuat, haram. Kalau larangannya tak kuat, makruh. Tidak disuruh, tidak dilarang, mubah. Haram lawannya halal. La yahil, tidak halal, berarti haram. La yahillu, tidak halal. Tidak halal damu darah imri'in muslim, seorang muslim. Tidak boleh menumpahkan darah. Darah mana? Darah. Kalau dipotong leher ini keluar darah. Semua yang hadir di sini kalau dipotong lehernya keluar darah. Maka tidak halal saya memotong leher orang yang ada di sini. Ada yang boleh. Nah, ini yang mau kita kaji. Ada yang halal. Makanya Bapak Ibu kalau pernah dengar orang, "Ustaz, gimana dia itu?" Itu halal darahnya. Nah, itu artinya kalau sudah ulama berfatwa. Salman Rushdie yang menulis Satanic Verses, ayat-ayat setan, halal darahnya. Itu berarti halal. Walaupun ungkapan begini itu tak betul, karena cara memotong orang bukan begini. Ini motong ayam, motong kambing. Kalau memancung orang dari mana pisaunya? Tengkuk. Makanya kalimat lain, fadrib unuqahu, pukul tengkuknya, pukul keras tengkuknya. Berapa kali putus? Sekali. Sekali cincang, putus. Putus. Tajam Pak Ustaz? Yalah, boleh batu asah. Bawakan ke tukang besi, tajam. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la yahillu, tidak halal damu mri'in muslim, menumpahkan darah orang Islam. Siapa dia? Yashhadu an la ilaha illallah. Kalau dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anni rasulullah, dan aku adalah rasul utusan Allah. Illa bi ihda thalas, kecuali kalau dia melakukan tiga perkara. Bagaimana dengan non muslim? Ini di dekat masjid kita ada Cina, agamanya Konghucu. Ada India Keling, India Hindu. Ada Buddha, ada Katolik, ada Kristen. Kalau begitu balik kita dari sini, kita buah golok, halal darahnya, pancung kepalanya, ambil motornya. Ini bukan ajaran Islam. Ini mesti dijelaskan. Karena banyak juga orang sekarang ini mendengar kajian saya, mau mencari. Ah, ini celah nih, bisa ditangkap dia nih. Nabi tidak mengatakan selain Islam itu halal darahnya. Bukan gitu pemahamannya. Nabi bertetangga dengan Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Banyak Yahudi di Madinah. Tak ada pernah Nabi mengatakan ke sahabat, "Sahabat, asah parang panjang kalian. Ayo malam ini kita potong leher-leher Yahudi ini." Tak ada. Nabi mengeluarkan mu'ahadah. Itu yang disebut dengan Piagam Madinah. Orang Yahudi dengan orang Islam sama-sama di Madinah menjaga keutuhan kota Madinah. Siapa saja orang musyrik Makkah datang menyerang Madinah, sama kewajibannya. Begitu Nabi menghormati. Tapi dalam masalah menjaga Madinah, adapun dalam masalah ibadah, wala ana abidum ma'abatum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum. Lalu yang halal darahnya itu siapa? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Ini tentang yang berbeda agama. Ini yang tentang satu agama. Kita bahas dulu yang beda agama. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Kalau mereka tidak memerangi kamu, wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau mereka tidak mengusir kamu, mereka tidak memerangi kamu, mereka tidak mengusir kamu dari Pekanbaru. Antabarruhum, kamu boleh berbuat baik pada mereka. Watuqsitu ilaihim, kamu bersikap adil. Tengok indah susunan Al-Quran. Kalau mereka tidak memerangi kamu, mereka tidak membunuh kamu, maka kamu boleh berbuat baik dan bersikap adil. Sampai-sampai apa kata Syekh Atiyah Soqar dalam Fatawa Al-Azhar? Kalau mereka tidak memerangi kamu, mereka tidak mengusir kamu dari rumah kamu, dari kampung halaman kamu, kamu boleh berbuat baik pada mereka. Kamu boleh kasih mereka daging kurban, kurban yang sunat. Nanti mana tahu ada penyembelian kurban banyak, Boleh, dengan syarat orang Islam dapat. Ustaz, ini ada, boleh kami bagi sama dia? Silakan kasih sama dia. Tapi dia banyak, Pak Ustaz, kasih dia setengah kilo. Kita sekilo setengah. Oh, tak adil Pak Ustaz. Dia mau sekilo setengah juga. Nah, sebutkan passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masalah sunat nanti kita urus. Tapi biar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bayangkan agama Islam itu ekstrem, radikal, teroris, fasis, ekstremis, asal beda keyakinan, pancung kepalanya, halal darahnya. Tak begitu. Beda agama tidak serta-merta menghalalkan darah orang kecuali dia melakukan dua. Yang pertama, membunuh kita, yang kedua, mengusir kita. Ada diusirnya kita dari Pekanbaru? Tak ada. Ada dia membunuh kita? Tak ada. Tapi Ustaz diusirnya. Udahlah, itu cerita lama lah itu dah. Yang kita buka-buka juga lagi. Nah, inilah jamaah nih, pandai-pandai pula dia mancing-mancing. Nah, kita balik ke kaji kita. Sebetulnya itu tidak ada dalam kaji ini. Tapi sekarang banyak orang mempelintir kita. Ketika kita jelaskan tidak halal darah seorang muslim. Oh, kalau begitu yang tak muslim halal ya? Dah, aku jelaskan dah. Yang mendengar-dengar ceramah ini bukan mau mencari kebenaran, tapi mau memata-matai. Sudah tahu kalian dah sekarang kan? La yahillu damu mri'in muslim. Tidak halal darah seorang muslim. Siapa itu? Yashhadu an la ilaha illallah. Kalau dia sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ustaz ini kenapa dari tadi begini aja? Ini hati-hati Pak Ustaz, ini kan musim kampanye sekarang nih. Nabi kalau dia khutbah di atas mimbar, ketika menyebut nama Allah naik telunjuknya. Allah. Karena dulu orang kafir musyrik menyebut Tuhannya dengan menaikkan telunjuk. Ya Lata, Ya Uzza, Ya Manat, Ya Hubal, Ya Jibti, Ya Tawud, Ya Naham. Setelah Islam datang, tak lagi boleh menunjuk berhala, tapi menaikkan telunjuk. Ashadu an la ilaha illallah. Maka nanti kalau ada khatib menyebut Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, itu bukan berarti, itu sunnah, baik, tak salah. Apa yang membuat darahnya menjadi halal? Yang pertama, ats-tsayyibuz zani, sudah menikah tapi berzina. Bagaimana ceritanya orang sudah menikah tapi berzina? Hijau rumput di halaman lebih hijau rumput tetangga. Yang ketawa yang belum nikah pula. La ilaha illallah. Sampai-sampai judul lagu pun selimut tetangga. Sampai-sampai judul lagu pun cinta satu malam. Sampai-sampai judul lagu pun Ustaz pengamat lagu juga. Orang akan menulis karya seni, apa yang ada di kepalanya, apa yang ada dalam hatinya, itu yang dia tulis. Bengawan Solo. Kenapa itu yang dia tulis? Karena dia menengok Bengawan Solo. Lancang kuning berlayar malam. Kenapa itu yang dia tulis? Karena itu yang dia tengok, kapal lancang kuning mau pergi ke Selat Melaka. Apa yang dia tengok, itu yang dia tulis. Jadi kalau ada orang menulis lagu zina, lagu perselingkuhan, maka itu yang ada di dalam otaknya. Sepia, cinta satu malam, selimut tetangga. Nah, ini ceramah saya ini pasti dibully orang juga ya. Yang suka lagu-lagu itu pasti dia marah. Siapa yang membully ceramah ini, pasti berselingkuh. Apa yang dimuliakan Allah SWT. Yang pertama halal darahnya, ats-tsayyibuz zani, sudah menikah tapi dia tetap juga berzina. Kalau belum menikah Pak Ustaz? Kalau belum menikah maka darahnya tidak halal. Alhamdulillah. Apa kau bilang alhamdulillah? Banyak orang spontan dengan ceramah. Jadi Pak Ustaz halal darahnya, iya. Kalau belum menikah Pak Ustaz? Yang belum menikah tidak halal. Yang belum menikah itu jelas dalam Quran. Az-zaniyatu pezina perempuan, waz-zani pezina laki-laki. Fajlidu kulla wa'idin minhuma mi'ata jaldah. Cambuklah dia 100 kali cambuk. Kalau tak ada cambuk Pak Ustaz, pelepah korma. Di mana ada pelepah korma? Besok pagi pergi ke An-Nur, bawa perang panjang. Izin sama Pak Faisal Komar, Pak minta pelepah korma ke dua. untuk mencambuk. Tak juga ada pelepah korma, pelepah sawit. Kalau mau merasakan. Berapa kali? 100 kali. Kalau mati dia pada pukulan 70, berhenti. Pas 71, mati. Jangan pukul juga lagi. Jangan genapkan sampai 100. Inilah Bapak Ibu, kita cerita tentang orang mati, Bapak ketawa. Iyalah bosan, orang berzina apa yang kita sedih? Betul juga. Apa kita sedih sama dia? Bantai terus. Pukulkan, lepah kurma itu, batang belakang. Bagaimana kalau dia sudah menikah? Yang sudah menikah tidak dicambuk. Digali tanah, dikuburkan badannya setengah, lempar batu sampai mati. Berdarah-darah dia, ya la ta'khudhukum ra'fatun, jangan ada rasa kasihan. Ini agama Islam, ini agama yang tidak berperi kemanusiaan. Kau bilang tidak berperi kemanusiaan, tuh di barat masih ada eutanasia. Apa itu? Suntik mati, diikat tangannya, diracun. Di barat Eropa Amerika sekarang masih ada lagi kursi listrik, pakai baju warna kunyit campur kapur sirih warna oleh, dudukkan dia menggeletar mati, masih ada. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam tak berperi kemanusiaan, Islam jangan kau lihat yang terhukum, tapi kau lihatlah efek perbuatan dia terhadap perempuan yang sudah dirusak kehormatannya, hancur hidupnya, tak ada masa depan. Hidup sekali, buatlah yang berarti. Hidup sekali, jangan dirusak sampai mati. Hidup sekali, jaga baik-baik. Kadang orang tua ni yang membuat anak ni berzina. Datang orang tak mahram, tak kenal, entah siapa dia, suruh di ruang tamu. Kamu siapa? Saya kawan anak bapak. Duduk, duduk kalian ya. Duduk. Bapak sama mama mau nonton TV. Sila, duduklah. Zina. Sila. Untung saya tak punya adik perempuan. Sempat ada adik saya perempuan, entahlah. Adik ustaz laki-laki, anak laki-laki juga. Itulah, tak dikasih Allah perempuan. Ini kalau aku kasih perempuan, gawat nih. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka menjaga adik perempuan, anak perempuan, 6 orang menjaga perempuan, 1 perempuan, 6 penjaganya. Siapa? Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. 6 orang wali. Wali akrab paling dekat, abang agak jauh. Ayah kalau tak ada ayah, atuk kalau tak ada, abang kalau tak ada, adik kalau tak ada, abang ayah kalau tak ada, adik ayah. Ini menjaga dia. Bukan saat menikah itu saja. Aku nikahkan engkau dengan keponakanku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Bukan itu. Kehormatannya, jilbabnya, kemana dia pergi, sama siapa? Ini anak kami ini mau kami kirim ke Jakarta, Pak C. Sama siapa nanti dia di Jakarta? Sendirian kos-kosan. Jangan. Ini pergaulan zaman sekarang ini luar biasa. Dia mungkin baik tapi kawan-kawannya sehari, dua hari, tiga hari, lama-lama nanti dia berubah. Oh, ada di sana sepupunya, tinggal semua rumah. Ya, kontrolnya baik. Ya, tempatnya jauh. Mesti tanya. Tangan menunjuk, mulut mengajar, tunjuk ajar Melayu. Adat bersendi sana, syarat bersendi kitabullah. Ini kalau tak kita jaga, hancur. Mereka salah, kenakalan remaja. Ya, orang tua juga tak bisa membenarkan diri karena kita tak ada kepedulian. Kita akan ditanya, inna sam'a, kenapa tak dengar telinga baik-baik? Mau sekolah ke mana? Ke Bandung, ke Jakarta, ke Kairo, ke Maroko. Bagaimana keadaan di sana? Aman apa tidak? Ada orang yang menjaga apa tidak? Situasinya bagaimana? Inna sam'a, dengar baik-baik. Wal basar, tengok baik-baik. Siapa kawan dia? Apakah orangnya berhijab? Apakah pakaiannya sempit? Apakah orangnya baik? Apakah pengajian? Mata, wal fuad, renungkan. Doa tiap malam, ya Allah, jaga anak kami. Ya Allah, jaga anak kami, anak kemanakan kami. Allah madfa'an al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan dia dari narkoba, dari zina, dari pacaran, dari seks bebas, dari pergaulan bebas. Jangan sampai dia kena hipnotis, jangan sampai dia ditipu orang, jangan sampai minuman kalengnya disuntikkan orang inek, habis itu dia mabuk, habis itu dia perkosa, habis semua minta kepada Allah. Tapi doanya janganlah kuat-kuat, nanti dengar kawan sebelah, wah banyak betul doa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ad-doa silahul mu'min. Hadis sahih, ad-doa silahul mu'min, senjatanya orang beriman. Ibu-ibu, 9 bulan 10 hari anak ibu itu dalam perut ibu, Dua tahun dia menyusu pada ibu, mengalir darah ibu dalam darah dia, tak putus doa ibu, tiap malam doakan dia, ya Allah jagakan anakku ini, peliharakan dia ya Allah, cepatkan dia selesai IP-nya 4, balik dia jadi PNS, jadi pegawai, jadi pengusaha, entrepreneur, dapatnya jodoh yang baik, jadi dia keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, tak pernah berhenti berdoa. Saya sudah lama rasanya berdoa nih Pak Ustaz, kapan berhentinya? Nanti waktu habis mati sakaratul maut, berhenti berdoa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitulah menjaga Islam, menjaga supaya orang jangan berzina. Makin canggih dunia, makin mudah orang berzina. Zaman dulu mau berzina nih payah, mau jumpa perempuan zaman dulu, oh, orang Melayu mau jumpa perempuan zaman dulu payah. Rumah tinggi di tepi sungai Siak, rumah kayu, bagaimana supaya perempuan itu mau turun ke bawah? Dicucuk pakai lidi dari bawah. Kalau nampak dari celah papan itu ada lidi, itu miss call tuh. Ustaz macam tahu aja, film-film Piramli kan nampak. Sebelum orang pandai menulis, sesudah pandai menulis, barulah dituliskan di kertas. Setelah ditulis surat, digulung, masukkan ke botol, hanyutkan ke sungai. Nanti perempuan itu pun mengambil, rupanya botol orang lain pula. Oh bukan punyaku, hanyutkan lagi. Sesudah itu mulailah agak berani dekat. Nanti waktu mau ke surau sore-sore, sambil membawa obor, sebelah kiri alip-alip, sebelah kanan megang obor, diselipkannya lah surat tadi bergulung. Diambil laki-laki itu. Ingat kan ketika Hayati berpapasan sama Zainuddin? Masya Allah, indahnya. Sekarang obor tak ada, surat tak ada, kertas tak ada, paperless, tak lagi pakai kertas. Lagi bagaimana? Selesai. Dulu orang takut jumpa perempuan. Kami termasuk generasi jadul. Zaman saya payah mau jumpa perempuan. Saya tengok beberapa kawan tuh sebelum pergi ke rumah perempuan, digulungnya ganja. Kenapa kalian berganja dulu sebelum ke tempat perempuan? Biar berani menghadapi bapak perempuan. Iyalah, putus urat takutnya lah. Ada anak bapak? Bapak tuh pula takut, ada. Zaman sekarang, kalau ada anak lajang begitu ke rumah bapak, itu pasti habis makan pil anjing gila. Jadi tak usah payah-payah mencari calon menantu. Ada dia hadir di Masjid An-Nur, ada di Masjid Ar-Rahman, ada di Masjid Raya Senapelan, terimalah. Baik itu insyaAllah. Amin. Amin. Yang mengaminkan itu yang belum nikah. Yang udah nikah pula. Amin. Yang udah nikah itu maksudnya untuk anak-anak kita. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pakaiannya, kita ini di bumi lancang kuning, bumi Melayu, pakailah baju kurung. Kenapa pakai celana sempit? Kenapa tak penutup aurat? Kenapa tak bertudung? Mana baju kurung nak? Saya sengaja waktu dibawa Pak Cik Razak ke Kuala Lumpur, Ustaz hari ini kita tak ada kajian, kita pergi jalan pusing-pusing. Kami pun masuk ke mall. Ustaz mau beli apa? Beli baju kurung satu Pak Cik, baju Melayu satu untuk anak saya laki-laki, baju kurung satu. Baju kurung ini untuk apa? Untuk anak adik saya perempuan, nanti saya mau tunjukkan ke dia, ini baju kurung aku beli dari Kuala Lumpur, nanti kau sudah gadis besar, ukurannya macam ini, hanya ditambah saja besarnya, inilah patokan, pakai baju ini. Kalau nanti aku datang ke rumah, pakai ini. Kalau mau datang ke rumah, pakai ini. Kalau kau pakai celana jeans, kalau pakai celana legging, kalau pakai celana sempit, tak usah datang ke rumah. Makanya kalau dia ke rumah saya, asal didengarnya suara ten-ten, oh, lari lintang pukang mencari kain. Kain. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Waktu kecil inilah kita ajar dia. Kalau sudah gadis nanti payah. Kita tua, suara kita sudah lemah, dia sudah gadis, dia pula kuat. Kita dah tua, mana baju kurung kau nak? Terserahlah. Mau apa kata? Awak pun batuk mati. Mumpung suara ni masih kuat, pakai baju kurung. Jangan pakai celana jin, jangan pakai celana sempit, jangan pakai celana lejing. Kalau mau ikut, kalau mau jadi ponakan saya, ikut. Begitu. Oh, nanti takut dia sama ustaz kalau dia lari. hati kita sayang. Yang dari hati itu ke hati juga sampainya. Yang dari mulut itu ke mulut juga sampainya. Dari mulut ke mulut, MLM, multi level marketing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampailah hendaknya, selamatlah hendaknya anak cucu cicit kita sampai hari kiamat dari zina ini, insyaallah. Karena zina ini luar biasa, di mana-mana tempat. Pertanyaannya itu ke itu saja. Bapak Ibu cobalah dengar pertanyaan, "Ustaz, sahkah nikah orang hamil?" Kalau dihitunglah, tak saya hitung dari sejak saya sampai balik kampung, tak saya hitung sampai sekarang. Selama Ustaz ceramah dari balik 2008 sampai 2018 nih, berapa kalilah orang menanyakan. Itu loh, tak pula salahnya dihitung dulu. Coba kalau dihitung, "Ustaz, apa hukum orang hamil menikah? Apa urusan hamil?" Itu saja pertanyaan di mana-mana. Jumpalah saya kawan saya sama-sama aliyah dulu. Dia jadi kua kepala kantor urusan agama. Saya tanya, "Berapa orang nikah di sini?" "Oh, sebulan sampai 40 orang." "40 banyak ya. Tapi yang betul-betul nikah karena memang masanya cuma 20. Yang 20 itu apa?" "Married by accident." Salah siapa itu? Saya sangka dulu di kampung itu aman, di kota ini saja yang payah, parah, banyak maksiat. Rupanya di kampung lebih parah. Kenapa? Lebih banyak tempat gelap. Balik-balik sawit, gotah karet, gelap. Na'uzubillah. Tak di kampung, tak di kota. Parabola sudah masuk. Na'uzubillah. TV kabel sudah masuk. Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Na'uzubillah. Tadi sholat zuhur, sholat saya di masjid, di Panam, dekat kampus. Datanglah bapak-bapak membawa anak. "Ustaz, anak kami ini demam panas, mau berjumpa sama Ustaz." Menangis dia sudah, menyebut-nyebut nama Ustaz. Alhamdulillah, dia selalu menengok. Dicarinya nama Ustaz di HP, di Facebook, di Google, di YouTube. Habis itu ditontonnya, dapatnya nomor HP Ustaz dari YouTube itu. Ah, dialah yang minta saya SMS supaya kita jumpa siang ini. Masya Allah, alhamdulillah, masih kecil, anak kelas 5 SD. Doakan jadi solehah Pak Ustaz. Anak kecil mau mendengar pengajian, mau menjumpai Ustaz. Alhamdulillah. Ini anak entah yang keberapa yang datang ke UIN. Kemarin ada dosen, "Ustaz, cucu saya mau jumpa sama Ustaz." "Besok jumpakan." Umur berapa? 5 tahun. Yang tadi kelas 5 SD. Alhamdulillah yang banyak mau jumpa ini anak-anak semua. Belum ada anak gadis lagi. Nanti kalau ada, saya catat nomornya, saya kasih ke kalian. Bukan untuk saya, enggak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan anak-anak gadis kita, anak keponakan kita mencintai ulama, mau belajar mengaji, menjaga aurat. Jangan lupa itu. Kalau ada jumpa, salaman, cium tangan. "Ah, kelas berapa udah?" "Kelas 5 Ustaz." "Rajin baca Quran ya. Jangan pakai celana sempit ya. Rajin-rajin sholat ya. Jangan lawan mak ya." Sikit cakap kita, tapi mungkin berkesan masuk dalam hati. Jangan pernah melupakan itu. Tanya siapa nama, sudah kelas berapa, di mana sekolah, rajin-rajin baca Quran, sholat, jangan lawan emak, jangan lawan ayah. Mungkin 10 pancing yang kita pasang, 1-2 dapat ikan, biarlah yang lain dilarikan ikan, tapi 1 itu dapat. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, satu orang ingat kaji karena mulutmu. Khairun min humurin na'am. Boleh jadi yang saya ceramah di masjid tablik akbar besar, di lapangan sepak bola, di stadion, mungkin semua sudah baik-baik. Tapi ada anak kecil, ketika kita tanya, "Siapa nama? Sudah kelas berapa? Rajin-rajin sekolah, baca Quran, jangan lawan mak, jangan lawan ayah, pakai jilbab, jaga kehormatan." Masuk ke dalam hatinya, diingatnya sampai mati, disampaikannya pula ke anaknya, mengalir pahala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga dari yang pertama, ats-tsayyibuz zani. Pernah tak terjadi zaman Nabi? Pernah. "Ya Rasulullah, aku sudah berzina." Kata Nabi, "Pulang engkau ke kampungmu, lahirkan dulu anakmu." Karena dia dalam keadaan hamil. Tidak boleh merajam. Kalau cambuk, jilid namanya. Kalau lempar batu sampai mati, rajam namanya. Tidak boleh merajam perempuan yang sedang hamil. Karena anak di dalam, maaf, dalam perutnya itu tak salah. Sedang hamil dia. Kata Nabi, "Pulang dulu engkau ke kampung, lahirkan anakmu." Setelah anaknya lahir, dia datang lagi. "Ya Rasulullah, aku yang dulu mengaku berzina, sekarang rajamlah aku." Kata Nabi, "Anakmu itu kau susukan 2 tahun. Balik ke kampung, susukan anak." Setelah 2 tahun, datang lagi dia. Apa kata dia? "Anakku sudah besar, anakku sudah lahir, tidak ada lagi kewajiban. Lalu kata Nabi kepada sahabat, tanam dia sekerat badan. Habis itu dilempar batu sampai mati, meninggal dunia. Ini pernah terjadi. Bukan hanya sekedar ayat, bukan hanya tertulis di atas tinta pena, di atas kertas, tapi pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang mati dirajam. Menunjukkan bahwa di zaman Nabi ada perempuan yang pernah berzina, bahwa di zaman Nabi ada orang berzina, tapi takutnya luar biasa. Lebih baik aku dirajam di dunia daripada kerikil neraka diletakkan di bawah tapak kaki. Yang lebih hadimahuhu, mendidih, menggelegak otak di atas kepala. Na'udzubillah. Jadi kalau orang sudah jadi azab di dunia itu, apakah di akhirat itu? Ya, karena hudud, hukum hudud itu meringankan, bahkan bisa menghapuskan, bahkan bisa melepaskan dia. Itulah mengapa maaf tidak menyelesaikan masalah. Banyak orang menganggap, sudah kita maafkan Pak Ustaz, selesai. Dalam Islam ada akhlak, maaf, lapang dada, tipu seliro, berbuat baik, betul, tak salah. Tapi ada hukum yang harus ditegakkan. An-nafsu bin nafsi, nyawa balas nyawa. Wal-ainu bil-aini, mata balas mata. Wal-udhunu bil-udhuni, telinga balas telinga. Wal-jusrinu bis-sini, gigi balas gigi. Wal-juru'a qisas. Kalau dilukai, maka luka juga balasnya. Faman afa, tapi siapa yang mau memaafkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia ampunan maaf. Hukum bunuh begitu juga. Selanjutnya, setelah selesai na'uzubillah zina, halal darah orang yang berzina itu Pak Ustaz, yang sudah menikah, berzina dia halal darahnya, tapi tidak dipancung, tidak digantung, tidak ditembak, tidak disuntik mati, tidak disetrum. Sekarang macam-macam cara orang membunuh. Di Mesir gantung, di Irak gantung, diletakkan tiang gantungan, lalu kemudian kakinya di atas kursi, ditendang kursi itu jatuh, patah leher. Na'uzubillah. Video almarhum Saddam Hussein ketika digantung oleh rezim, meninggal dunia. Mudah-mudahan diberikan Allah husnul khatimah, insyaallah. Patah leher. Di Mesir gantung, Irak gantung, sedangkan di Indonesia tembak. Beberapa tertuduh, tersangka di tempat kita ditembak, tapi hukum Islam tidak tembak, tidak gantung. Lalu bagaimana? Dipancung. Yang melaksanakan pancung ini adalah Saudi Arabia. Sampai sekarang masih ada hukum pancung. Dipancung kepalanya dari tengkuk, ditarik ke belakang, kerah baju ini, buka kancing, duduk macam duduk tasyahud, langsung pancung sekali. Mancungnya sekali, bukan sikit-sikit. Sekali terus bisa putus bosan ya, sekali itu tebal leher tulangnya, tajam pisaunya, pisau tebal, terus putus dia. Masya Allah, tabarakallah, na'uzubillah. Yang kedua, kenapa pakai hukum pancung Pak Ustaz? Kenapa tidak digantung saja? Rupanya kalau digantung itu patah leher. Wah. Kalau ditembak, bayangkan menembus itu timah, menembus kulit, menembus daging, menembus tulang, jantung. Yang jadi sasaran itu jantung, ditembak jantung. Karena kalau jantung ditembak langsung mati. Ada pula suntik, disuntik mengalir racun ke dalam darah, nanti ujung-ujungnya juga ke jantung, akan mati juga. Kustri listrik paling menyakitkan, menggeletar, bayangkan listrik tegangan tinggi, mati. Dan menurut ilmu kematian, mati yang paling ringan adalah mati yang dipancung. Karena ketika dia sebelum mati itu tengkuknya sudah dipukul duluan oleh pedang itu, boleh jadi sebelum mati itu dia sudah pingsan duluan, baru putus urat nafas dan urat makannya di sini. Duluan tengkuknya, barulah keleher. Begitu kata pengamat kematian. Walaupun sebenarnya kalau kita kaji-kaji, siapa yang paling enak mati? Mana ada? Karena semua yang mati itu belum pernah diundang acara talk show menceritakan. Kecuali mereka. Itulah dalil bahwa ruh orang mati tak bisa dipanggil. Seandainya bisa ruh orang mati dipanggil, yang mati digantung, panggil. Yang mati ditembak, panggil. Yang mati dipancung, panggil. Yang mati disetrum, panggil. Yang mati diracun, panggil. Ada kan dialog. Kau kemarin mati kenapa? Mati ditembak, gimana rasanya? Kau kemarin dipancung. Tidak ada itu. Lalu kenapa ada orang mengatakan bisa memanggil roh? Hai, jelangkung datang dijemput, dijemput balik tadi antar, datanglah, datanglah. Yang datang itu bukan rohnya. Yang datang itu jin qarin. Orang yang selalu bersama dengan qarin. Mana tahu nanti datang penipu di Pekan Baru ini, na'uzubillah, na'uzubillah. Zaman berganti, musim berubah. Datang penipu, datang dajjal. Tiba-tiba dia mengaku, aku bisa memanggil roh Abdul Somad. Roh siapa mau kalian request? Kami rindu sama ustaz kami. Siapa namanya? Ustaz Somad. Dipanggilnya, hai Abdul Somad, datanglah, datanglah. Tiba-tiba datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun judul pengajian kita malam ini pada pertemuan adalah hadis Arba'in Nawawi. Qala Rasulullah SAW. Ikut Ustaz Somad kau? Bukan. Itu jin qarin yang ikut waktu saya lahir dulu. Tahu dia jadwal-jadwal saya. Siapa kamu? Akulah Abdul Somad. Yang dulu pernah ceramah ke sana, pernah ke sini. Dan kami punya jadwal rutin setiap Senin malam Selasa di masjid. Dan pada malam terakhir itu ada acara makan bersama. Tahu dia. Dan pada acara malam makan bersama tanggal 14 malam 15 itu semua mengumpulkan duit. Siapa yang mengumpulkan 20 ribu maka ayam goreng. Kalau 9 ribu Pak Ustadz, tolu ayam lah. Tahu dia, ini roh Abu Somad. Nggak, roh orang baik tempatnya illiin, roh orang jahat tempatnya sijin. Tidak ada ruh yang bisa dipanggil. Ruh dalam genggaman kuasa Allah Subhanahu Wataala. Yang kedua yang halal darahnya, semuanya berapa Pak Ustaz? Tiga dalam hadis ini. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, nyawa dibalas nyawa. Apa itu? Orang yang membunuh. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu orang, maka dia seakan-akan sudah membunuh semua orang. Begitulah Islam memandang. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini umat yang satu. Banyak orang menganggap hukuman mati ini tidak manusiawi. Karena kata dia menghilangkan nyawa. Yang dilihatnya orang yang dihukum mati, dia tidak berpikir bagaimana menjadi korban dari si pelaku ini. Bagaimana perasaan? Kamu ngomong atas nama HAM, Human Right, hak asasi manusia. Itu kan karena engkau membela orang. Bagaimana kalau anakmu yang dibunuh orang? Bagaimana kalau bapakmu yang dibunuh orang? Apakah sama ucapanmu ketika menjadi pembela terdakwa tertuduh dengan menjadi orang yang korban? Maka tentu tak sama. Oleh sebab itu Islam ini tidak ikut perasaan. Karena kalau ikut perasaan, like and dislike, suka dan tak suka. Kalau sudah suka, semua orang baik walaupun salah. Kalau sudah benci, semua orang salah walaupun benar. Maka Islam memberikan patokan, dia boleh benar, bisa jadi salah. Nah, dalam hal ini kemana kita kembali? Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kau bersilang pendapat dalam satu masalah. Yang ini mengatakan mesti hukum mati karena sakit hati, yang ini mengatakan jangan hukum mati karena dia juga manusia. Balik ke hukum Allah Subhanahu wa taala. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian bersilang pendapat dalam satu masalah, farudduhu ilallah, balikkan kepada hukum Allah. Tengok Al-Quran. Wa ilar rasul, balikkan kepada rasul. Lihat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih sunnah yang kita kaji malam ini, an-nafsu bin nafsi, bunuh balas bunuh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kutiba alaikumul qisas, diwajibkan bagi kamu melaksanakan hukum qisas, bunuh balas bunuh. Kalau dia membunuh, maka dipancung kepalanya. Bagaimana kalau keluarga korban memaafkan? Inilah hebatnya hukum Islam. Dari hukum pancung, biasanya orang dengan tahanan 10 tahun berubah menjadi 9 tahun setengah, lalu menjadi 9 tahun. Ini tidak. Dari hukum pancung bisa menjadi bebas. Carilah hukum di dunia ini, dari hukum mati bisa menjadi bebas. Sebab apa? Faman ufiya lahu min akhi syai'un, kalau keluarga korban memaafkan, fattiba'um bil ma'ruf, iringi maafnya itu dengan perbuatan baik. Anak dia mati meninggal dunia, dia sudah mau memaafkan, maka iringi perbuatan baik itu dia dengan yang lebih baik. Apa syaratnya? Bayar diat. Berapa diatnya? 100 ekor onta. Berapa seekor onta? Andai onta 50 juta, maka menjadi 1000 ekor, 100 ekor unta. 50 juta kali 100 5M. Jadi kalau ada tetangga bapak, musuh bapak, kawan sekantor, sikit-sikit ngancam, macam-macam kubunuh kan. Tanya, udah ada duit 5M? Pak Ustaz, tempat kita tak ada unta, bisa kita ganti kambing? Tak bisa. Jadi bagaimana kalau tak ada unta? Yang paling rasional, 1000 dinar. 1 dinar duit logam emas, 1 dirham duit logam perak. Saya dua-duanya punya, emas punya, perak punya. Ada datuk, siapa namanya, dari Kepulauan Riau, dari Batam, dari Tanjung Pinang, memberi saya Huzrin Hud, kasihnya saya, Ustaz ini dinar, ini perak. Siapa? Ustaz Pak Iqbal juga dulu dengan Ustaz Mustafa Umar, emas dinar 4,25 gram. 4,25 gram emas sekarang sekitar 3 juta, maka 1000 keping. Kalau kau membunuh keluarganya mau memaafkan, bayar ke keluarganya itu diat penebusnya. Berapa? 1000 keping dinar. 1 kali 3M. Pilih mana? Onta apa dinar? Dinar aja lah Pak Ustaz. Iyalah, 2M septim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah Islam ini. Islam ini datang yang dijaganya 5. Yang pertama menjaga nyawa, tak boleh bunuh orang. Yang kedua menjaga harta, tak boleh mencuri merampok. Yang ketiga menjaga kehormatan, tak boleh caci maki. Yang keempat menjaga nasab, tak boleh berzina. Yang kelima menjaga akal, jangan pakai narkoba, jangan minum khamar, jangan. 5 yang dijaga Islam. Makanya siapa yang berislam, jaga 5. Siapa yang sudah Islam, dijaga 5 dalam dirinya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka masalah membunuh ini macam-macam. Ada orang membunuh dengan pisau, senjata tajam. Ada orang yang membunuh dengan sniper, tembak dari jauh. Ada orang membunuh dengan senjata tumpul. Tapi ada juga cara membunuh yang sampai hari ini RUU-nya belum bisa disahkan oleh negara. Apa dia? Santet. Karena tak bisa dibawa ke pengadilan. Siapa yang mau jadi saksi? Suster ngesot, jin iprit, tak bisa. Racun. Racun kalau dibuktikan secara medis, di otopsi jenazahnya, diperiksa, kenapa dia mati? Tadi pulang ke rumah tiba-tiba batuk, mati. Lalu kemudian diperiksa sama dokter, di mana dia terakhir minum kopi? Di sini. Kopi apa dia minum? Kopi luwak tak mungkin mati. Saya berapa kali minum kopi luwak tak mati-mati. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka racun. Racun itu banyak orang. Almarhum Munir rahimahullah, Allahumma firlahu warhamhu, mati diracun minuman makanan. Banyak yang ngasih tahu saya, Ustaz jangan makan sembarangan. Itu kawan-kawan Ustaz yang satu rombongan sama Ustaz, suruh mereka makan dulu. Mati nanti mereka. Apa ibu yang dimuliakan Allah. Makanya ada tester. Itu pejabat-pejabat itu, orang-orang kaya itu ada tester, tukang tes. Jadi kalau dikasih makan, tes dulu. Hidup uang, ambuik. Mati. Apa ibu yang dimuliakan Allah. Tapi nenek moyang kita zaman dulu apa ada racun arsenik yang dimasukkan ke dalam? Tidak ada. Tapi canggih racunnya. Racun orang zaman dulu itu bagaimana? Dikumpulkan miang, segala miang. Miang itu apa bahasa Indonesia? Miang buluh, miang bambu, miang tebu, miang dalam-dalam hutan itu yang di daun-daun. Dikumpulkan banyak-banyak. Habis itu dikikiskan besi, emas. Emas dikikiskan. Dicampur, baru dibacakan mantra-mantra. Hai, hantu segala, hantu setan segala, datanglah. Dikirim pakai kuku, ke ujung kuku. Colekkan ke ujung kuku. Mana yang mau kita? Itu dia. Siapa itu? Itu ustaz yang sedang viral itu. Masuk ke air minumnya. Itu maka air minum ditutup. Kalau dikirimkannya, mengapung racun itu di atas. Dia tak mau ke dalam. Kalau orang yang mau menunjukkan dia hebat, dimasukkannya ke mulut. Tapi tak ditelannya. Begitu keluar dari rumah baru dimuntahkannya. Dimakan sama ayam, mati ayam itu kontak. Kalau hanya sekedar di mulut, tak mati. Gigi hilang. Maka kalau ada orang giginya hilang, itu kena racun. Mohon maaf yang tak bergigi, sakit hati. Masuk dia ke dalam. Tapi kalau sudah masuk dia ke kerongkongan, itulah dia batuk darah. Masuk dia ke dalam darah, ke dalam jantung, tak tertolong lagi, mati. Mati syahid. Nabi Muhammad bertamu ke rumah orang Yahudi. Orang Yahudi pun bertanya, apa makan kesukaan? Kaki kambing bagian depan. Kaki kambing belakang, kaki kambing depan. Itu kesukaan Nabi. Tuan, mau makan apa? Ustaz Somad, apa makanan kesukaan? Tak pernah saya sebut. Rupanya tuan rumah itu bertanya, apa makanan kesukaan? Mau ditanamkannya racun sebanyak-banyaknya di dalam kaki kambing bagian depan. Sahabat Nabi di sebelah yang memakan itu langsung kontan meninggal dunia. Nabi dijaga oleh Allah Ta'ala, Jibril memberitahu, maka dimuntahkannya. Tapi ada tertelan sedikit air itu. Nabi berkata kepada Aisyah, Aisyah masih kurasakan racun Khaybar. Kenapa Allah tak jaga dia? Kenapa malaikat Jibril tak kasih tahu dia? Kata orang sekuler liberal, Allah Ta'ala mau menyempurnakan nikmat pada dirinya. Dia meninggal sebagai seorang Nabi. Dia juga meninggal sebagai seorang syahid. Orang yang diracun mati syahid. Tapi jangan gara-gara itu pula bertamu ke rumah orang, petantang-petenteng. Siapa yang mau meracun saya? Racunlah, racun. Boleh, itu takabur namanya. Sombong. Langkahkan kaki, minta tolong sama Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kusebut nama Allah, tak dapat memudaratkan segala yang di bumi maupun di langit. Jadi rupanya tetap juga ada takdir, tetap juga di sana ada kehendak Allah. Kalau Allah menjaga dukun yang taubat, dukun dia, tukang santet, tukang racun, taubat. Setelah itu dia bercerita, tidak semua perjalanan membunuh orang ini mulus-mulus saja Pak Ustaz. Ada juga kendalanya luar biasa. Hari pertama kami pasang, sudah kami kirim, begitu dia sudah mau menyuap, tak jadi, dipanggil orang, Pak, tegak, tak jadi. Nasi dia dimakan orang, mati yang makan. Nah, makanya jangan dimakan sembarangan nasi orang. Hari kedua kami sudah datang, tiba-tiba tak ada makanan di rumah makan. Hari ketiga, akhirnya saya sadar, ini orang sudah dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya siapa yang membaca ayat kursi, Allah kirimkan kepada dia hafizun, penjaga. Minta perlindungan Allah SWT. Andai kena juga, berarti Allah ingin menjadikan dia mati syahid. Kalau dia mati syahid bagaimana? Dia tidak merasakan sakaratul maut, melainkan kal qarsi, seperti cubitan saja. Dia tidak akan merasakan sakaratul maut, seperti cubitan saja. Dia tidak akan diazab kubur. Dia tidak akan merasakan hisab, dan langsung masuk ke dalam surga. Jadi nanti kalau dapat berita bapak ibu, na'uzubillah, mana tahu terjadi, kenapa Ustaz Somad mati? Kena racun. Kenapa tak dijaga Allah? Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu mengagumkan. In asobat husara. Kalau datang menyenangkan hati, selamat dari racun, selamat dari santet, selamat dari sihir. Syakar, dia bersyukur. Kan khairan lagu, baik baginya. In asobat husara. Anda dia mati kena racun. Mati dia kena santet. Mati dia kena sihir. Mati dia kena tuju. Mati dia kena hantu. Sabar. Dia bersabar, diterimanya itu sebagai ketetapan Allah. Karena khairan lahu, itu pun baik bagi dia. Tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Baca doa. Sudah jelas-jelas itu dukun santet, dukun racun. Bertamu juga ke rumahnya. Itu menyerahkan nyawa itu namanya. Itu sama artinya pisau. Bunuhlah, bunuh. Ada usaha kita. Ada ikhtiar kita. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu ada cara zahir, ada cara batin. Orang kalau sudah suka, habis dia, bunuh dia. Zaman sekarang orang tidak membunuh nyawanya, tidak menghabisi jiwanya, tidak memotong lehernya, tidak mengirimkan racun, tapi bunuh karakternya. Ini luar biasa. Biarkan dia hidup, tapi karakternya dibunuh. Busukkan dia. Dengan cara apa? Hoax, internet. Wa makaru, mereka membuat tipu daya. Wa makarallah, Allah balas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu untuk membalas tipu daya, tipu muslihat. Usaha, tawakal, serahkan pada Allah. Usaha, doa, tawakal, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengatur, tapi ikhtiar usaha tetap ada. Yang merajam tadi siapa, Pak Ustaz? Yang melempar batu sampai mati itu siapa? Apakah kalau ada pezina datang ke rumah saya lalu mengaku, Ustaz, saya sudah berzina, lalu saya telpon jamaah. Jamaah, tolong bawa skop sama cangkul sini. Bukan kita personal, tapi yang melakukan itu adalah ulil amri. Itulah menunjukkan agama Islam ini mengatur tentang negara. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu tak ada bicara negara, lalu yang menegakkan hukum qisas siapa? Yang menegakkan hukum ekonomi Islam siapa? Yang memotong tangan pencuri siapa? Yang melempar batu orang yang berzina sampai mati siapa? Yang menegakkan hukum ini siapa? Oleh sebab itulah datang Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijriah, menulis kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam kesultanan. Ada negara yang mengatur, yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Satu, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu payung hukum. Tapi kemudian ada orang yang takut, okay, umat Islam tidak ngotot. Umat Islam menjaga persatuan demi kebinekaan, demi NKRI. Kalian takut nanti ini, padahal orang Islam saja yang berlaku hukum itu, yang non-Muslim tidak berlaku. Syariat Islam hanya untuk orang Islam saja. Tapi kalau kalian takut juga gara-gara ini kalian misahkan diri, okay, kami mundur selangkah. Ketuhanan yang Maha Esa bisa tetap diberlakukan. Lewat apa? Lewat perda. Lewat apa? Lewat perbup. Lewat apa? Lewat pergub. Yang penting apa? Political will, kemauan politik, kekuasaan. Itulah pentingnya kekuasaan. Segenggam kekuasaan di tanganmu, pakai menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, siapa lagi yang halal darahnya? At-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, murtad. Na'uzubillah. Banyak sudah WA, SMS masuk menunjukkan bahwa sudah banyak orang murtad. Na'uzubillah, na'uzubillah. Ulama kalau sudah cerita murtad, wal'iyadzubillah, wa na'uzubillah, wa a'udzubillah. Minta lindung kepada Allah. Mudah-mudahan diselamatkan Allah cucu cicit kita sampai hari kiamat daripada murtad ini. Ustaz, abang kami murtad, kakak kami murtad, anak kami murtad. Bolehkah kami datang ke rumahnya? Bolehkah kami dia sambut, kami sambut dia datang ke rumah? Bolehkah kami terima kuenya pada hari raya? Banyak pertanyaan masuk. Kok bisa dia murtad? Nah, ini pertanyaan. Itulah pentingnya menjaga pendidikannya. Senyasar-nyasarnya dia, sesesat-sesatnya dia, tahu dia jalan balik. Kalau pernah dia dibawa ke masjid raya ini, habis itu bawa dia balik ke Kulim, ke Rimba Panjang, insya Allah didengarnya nanti ada pengumuman tausiah. Sekali pernah dia datang, dicarinya jalan, dapat juga dia, karena pernah dibawa sekali. Oleh sebab itu pendidikan-pendidikan, pendidikan agama ini memang agak mahal. Karena kita sekolah-sekolah swasta perlu menggaji 5 guru. Guru bahasa Arab, guru Quran Hadis, guru fikih, guru akidah ala, guru sejarah Islam sirah. Maka perlu tambahan biaya. Pondok pesantren, tidak ada keraguan lagi, di Siak ada pondok pesantren Gontor, ada Insan Cendikia, di Rimba Panjang ada Gontor Putri. Pondok-pondok pesantren kita banyak, tak bisa disebutkan satu persatu. Oleh sebab itu selamatkan daripada murtad, na'udzubillah. Karena dalam Islam kalau sudah murtad, halal darahnya. Jangankan menyambutnya sebagai tamu, jangankan kita pula bertamu ke rumahnya, yang mestinya dipancung kepalanya karena dia sudah menjadi pengkhianat. Inilah yang tidak disetujui oleh HAM. Agama itu kan kebebasan, silahkan saja mau pilih agama apa, tidak beragama pun tak apa-apa. Ma'uzubillah. Tadi ketika pulang saya lihat ada tulisan di pintu gerbang UNRI, pemilihan rektor UNRI syarat nomor 1. Apa tadi syarat nomor 1? Pokoknya nomor 1 itu ujungnya kepada Tuhan yang Maha Esa. Intinya rektor UNRI mesti orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam hati saya, oh ini kalau dibawa sama orang HAM ini melanggar HAM nih. Karena bagi mereka agama itu hak azazi. Terserah mau bertuhan, mau berhantu. Mau nyembah hantu, mau nyembah Tuhan, apa urusan, kata dia. Alhamdulillah, kita punya kesepakatan. Saya tidak cerita tentang Universitas Islam Riau, saya tak cerita tentang Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, itu memang bawa Islam. Ini yang umum, tetap ditulis itu. Percaya kepada Tuhan, karena siapa yang tak bertuhan di tempat kita, ketuhanan yang Maha Esa. Yang tak bertuhan itu anti Pancasila. Na'udzubillah. Itu yang mestinya dimusnahkan, karena tidak sesuai dengan undang-undang kita, tidak sesuai dengan konstitusi kita, tidak sesuai dengan dasar negara kita. Meninggalkan agama. Na'udzubillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, mungkin dia salah, mungkin dia keliru, mungkin dia sudah terjerumus, tapi kita juga tak betul. Kenapa kita tak ajak dia? Di akhirat nanti ditanya, kenapa kau murtad? Tak ada pengajian, tak pernah orang ngajak saya ngaji. Ustaz Somad kan buat pengajian, yang diajaknya ngaji yang udah baik-baik aja semua. Ustaz Somad itu menceramahi orang yang udah baik-baik semua. Sudah datang orang ke Masjid An-Nur, sudah datang orang ke Masjid Ar-Rahman, sudah datang orang ke Masjid Raya Senapelan, baru dia ceramah. Siapa yang menceramahi yang di diskotik sana? Siapa yang menceramahi yang ada di karaoke sana? Siapa yang menceramahi yang ada di warnet sana? Ada anak-anak muda. Memang dia tidak ustaz. Gayanya pun gaya Dilan. Tapi rupanya dia Dilan syariah. Masya Allah. Datang dia, ngobrol dia. Bro, sudah lama nongkrong-nongkrong kongko-kongko di sini. Sudah. Emangnya mau apa? Nanti kalau mati mau apa? Terngiang kepala mereka yang diomonginnya tadi. Kalau mati bawa apa? Kalau mati bawa apa? Kalau mati bawa apa? Pas dia mau makan, kalau mati bawa apa? Pas dia mau tidur, kalau mati bawa apa? Kalau mati bawa apa? Dia tidak ada bacakan ayat Quran, dia tidak ada bacakan hadis, dia cuma berkata, kalau mati bawa apa? Tapi kata-katanya itu masuk ke kepala. Kata-katanya itu merasuk dalam tangkai jantung orang. Akhirnya orang pun bertobat. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairum min umurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Begitulah anak-anak muda sekarang berdakwah. Nah, kemarin kamu motor ini, saya lihat motor yang ke Masjid Raya ini kemarin di warnet, di karaoke nih, berdakwah bos. Pandai pula dia ngeles. Murtad ini tak ada ampun Bapak Ibu. Na'udzubillah. Makanya alhamdulillah masjid ini masjid kebanggaan kita. Kenapa Ustaz pilih Masjid Raya? Sempit, tiangnya banyak, sok putus. Kenapa Ustaz tidak Masjid An-Nur aja? Adam ayam, kenapa tidak masjid Masjid Al-Falah aja? Kenapa tak Masjid Ar-Rahman? Kita kalau pergi ke suatu kota, pengalaman saya, kalau saya pergi ke suatu kota, yang saya cari mana masjid paling tua? Begitu juga orang datang ke Pekanbaru, mana masjid paling tua? Inilah masjid paling tua, Masjid Sultan Siak Sri Indrapura, kebanggaan orang Melayu Riau, Sultan Abdul Jalil 1762. Ini masjidnya? Iya. Loh, ini bangunannya baru, tempatnya lama. Apa pengajian? Pertanyaan yang kedua, apa pengajian? Dulu ulama yang datang kemari, mufti bersama sultan, dia pilih tapak tanah ini, tentulah setelah istikharah yang panjang, doa munajat mereka kepada Allah, mereka dapat ilham. Di mana agaknya kita cacakkan tiang masjid? Sini. Makanya ada rumah mufti di belakang, rumah singgah sultan. Pasar dibangun untuk dunia, ini untuk akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di tepi sungai, setiap di tepi sungai pasti ada kota. Di tepi sungai Nil, kota Kairo. Di tepi sungai Delhi, kota Medan, ada masjidnya, masjid-masjid yang dibangun. Di tepi sungai Siak, ada masjid. Jangan sampai mati tradisi ini, mengalir pahalanya dari 1762 sampai 2018, sampai hari kiamat, sampai akhir hayat. InsyaAllah orang tetap ada mengaji di sini, insyaAllah. Untuk menjaga anak cucu cicit kita dari murtad, maka ikon-ikon agama mesti dibangkitkan. Alhamdulillah, masjid ini tidak terlalu besar, sederhana biasa, tapi ada historis yang luar biasa. Maka dibuatkan kajian-kajian, kajian pelatihan zakat, kajian penyelenggaraan jenazah, kajian pranikah. Ini banyak orang tak tahu. Apa itu tolak? Apa itu hulu? Apa itu li'an? Apa itu zihar? Apa kewajiban laki-laki? Bagaimana kalau dia menempeleng, menyipak, menindang, menyikut? Bagaimana kalau dia menyakiti? Bagaimana kalau dia memberikan nafkah? Maka itu dikaji semua, kursus pranikah. Itulah yang nanti akan menjadi bekal. Share, bagi maklumat. fotokopi, tempel ke dinding-dinding masjid sepukan baru, hadiri program tahunan. Empat, buat 4 bulan sekali, buat 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, maka berhasil masjid menyelamatkan. Andai tak bisa diselamatkan semuanya, karena Pekanbaru terlalu besar, 1.200.000 penduduk Pekanbaru. Malayudrokukuluh, layudrokukuluh. Kalau tak bisa semuanya kau selamatkan, jangan tinggalkan semua. InsyaAllah, masjid-masjid lain akan datang studi banding, melihat program-programnya, melihat pengurusnya, melihat bagaimana cara memanage masjid, maka akan mengurangi, paling tidak meminimalisir orang-orang yang ingin mencela agama, menyejek-ejek agama, menjadi takut dia. Kenapa? Karena dia lihat ada umat yang amat sangat bersemangat militansi tapi tidak keras, militan semangat beragama tapi tetap menjadi rahmatan lil alam. Itulah 3 yang menyebabkan halal darah seorang muslim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Aku lu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Yang makan bersama itu Senin depan. Senin ini ada juga makan bersama setelah acara ini di rumah masing-masing.